Saya coba. Tumo sini palingnya. Enggak ada tumo kok. Iya, Bu, utuh. Hey. Kan selalu bergelora bagaikan apa? Bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Semoga yang kita ucapkan ada di dalam kenyataan. Hati pun kita membuktikan semua yang kita ucapkan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang mekar selamanya. Semua dong. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang mekar selamanya. Cintaku kepadamu kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Semoga yang kita ucapkan ada di dalam kenyataan. Nanti pun kita membuktikan semua yang kita ucapkan. Cintaku kepadamu kita. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga padamu ya, kan selalu bergelora bagai ombak samudra yang tidak pernah reda. Semoga yang kita ucapkan abad di dalam kenyataan. Nanti pun kita membuktikan semua yang kita ucapkan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang sedap selamanya. Kartini Perawan Kalimantan iki mau judul.